إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Pada pertemuan terakhir kita sudah sampai dalil-dalil yang disebutkan oleh Asy-Syari Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi rahimahullah tentang bertambah dan berkurangnya keimanan. Kemudian beliau menyebutkan pada kalimat berikutnya, fahadha huwa ta'riful imani inda ahli sunnati wal jamaah. Maka demikianlah definisi iman di sisi ahli sunnah wal jamaah. Nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Bahasanya iman itu meliputi ucapan dengan lisan, ini persaksian dengan lisan. Kemudian wa'tiqadun bil qalb meliputi pula keyakinan dengan hati. Wa'amalun bil jawarih meliputi pula amalan dengan anggota-anggota badan. Ini tiga unsur keimanan. Yani ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota-anggota badan. Ya. Tiga dari unsur ini semuanya merangkum dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis al-iman bid'un wa sab'una syu'batan atau bid'un wa sittuna syu'batan, ya, di mana dari cabang-cabang keimanan tersebut masuk pada salah satu di antara tiga unsur pokok ini. Kemudian sifat keimanan itu sendiri di sisi ahli sunnah wal jamaah berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya, demikian pula oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'asi, bahwa iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini sifat keimanan. Sehingga semakin banyak dari cabang-cabang keimanan yang ditunaikan oleh seorang hamba, maka akan semakin bertambah keimanannya, semakin tinggi tingkat keimanannya, dan sebaliknya semakin banyak dari cabang-cabang keimanan yang ditinggalkan oleh seorang hamba, semakin banyak kemaksiatan yang diperbuatnya, maka keimanan yang ada pada dirinya semakin berkurang. Dan diingatkan kembali bahwa di sana ada kelompok yang ekstrim, ya tentu sesat dalam hal ini, ya karena tidak ada yang ekstrim yang tidak sesat, yakni dari kelompok Haddadiyah, yang sesungguhnya mereka termasuk dari kelompok Khawarij, ya, yang memberikan definisi tentang iman dengan tambahan wayang kusubil ma'asi hatta lam yabqa minhu, yani minal iman syai'un. Baik. Dan akan berkurang dengan kemaksiatan hingga tidak tersisa dari keimanan itu sedikitpun. Ya, kalau kita lihat seminggu selalu, lah kan kalau berkurang, lama-lama habis, ya begitu. Ya, artinya sisi mana, ya ini kekeliruan atau kesalahan dari definisi ini. Ya, jika kita mengamati secara mendalam, maka kita akan bisa mengetahui bahwa hakikat dari definisi iman di sisi mereka dengan tambahan wayang kusubil ma'asi hatta lam yabqa minhu syai'un, hakikatnya sesungguhnya mereka yakni mengeluarkan dari iman atau mengeluarkan dari keislaman orang-orang yang berbuat kemaksiatan, ya, karena di sisi mereka berarti pelaku maksiat, ya, itu sudah keluar dari keislaman karena dengan kemaksiatannya habis keimanannya. Ini hakikat definisi mereka, dan ini perkara yang sangat berbahaya. Dan demikian hakikat definisi iman di sisi orang-orang Khawarij, yakni mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Bisa difahami insyaallah, ya. Sebagaimana Khawarij terdahulu tentunya dalam hal ini, di mana ketika Sahabiyul Jalil Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau meminta izin kepada Amirul Mukminin Ali ibn Abi Talib untuk mengajak dialog orang-orang Khawarij dalam rangka untuk menasihati mereka. Di antara yang ditanyakan oleh Ibnu Abbas kepada mereka adalah, yakni adakah di antara kalian yakni orang yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya orang yang berguru langsung kepada Nabi? Maka dijawab oleh mereka, tidak ada. Maka diingatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa mereka para sahabat Nabi itu lebih mengetahui tentang perkara din, perkara agama ini dibandingkan yang lainnya. Ya. Ini sebagai gambaran kepada kita bahwa mereka orang-orang Khawarij tidak ada ulama di tengah mereka. Ya. Dan demikian keadaan orang-orang Haddadiyin, ya. Ditegaskan oleh para ulama, tidak ada siapa ulamanya di kalangan mereka Hadadi. Mahmud Al-Haddad, demikian keadaannya. Ya, orang yang istilahnya hanya bermodal semangat dan kecemburuan, tidak memiliki ilmu, sehingga dengan gampang membid'ahkan para ulama ketika ya didapati Al-Hafiz Ibn Hajar keliru dalam sebagian permasalahan sifat, maka apa yang muncul dari mereka, bakar kitab Fathul Majid, Fathul Bari dan semisalnya, dari ungkapan-ungkapan yang sesungguhnya menunjukkan kejahilan, kebodohan mereka. Ini keadaan orang-orang Hadadiyah. Asy-Syaikh Rabi' Al-Madkhali hafizahullah, beliau termasuk di antara para ulama di masa kita yang banyak memberikan rudud bantahan terhadap kelompok sesat ini. Kemudian, wa hadhihi al-quyud adillatuha min al-kitab wa sunnati kathiratun wa shahiratun kama marra bika qariban. Dan batasan-batasan ini, yakni apa yang telah disebutkan dari ta'rif, definisi tentang iman di sisi ahli sunnah wal jamaah, wa iman meliputi tiga unsur pokok, yakni nutqun bil lisan, wa i'tiqadun bil qalb, wa 'amalun bil jawarih. Kemudian iman itu sifatnya bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Batasan-batasan ini, dalil-dalilnya dari kitab dan sunnah, kathirah, sangat banyak, wasyahirah, dan masyhur, dikenal. Ya. Kama marrabika qariban, sebagaimana yang telah melewati engkau, dan ini telah engkau lewati, qariban, ini baru saja. Ini yang sudah kita baca dari dalilnya pada kesempatan sebelumnya. Ini sebagian di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang bertambah serta berkurangnya keimanan. Kemudian, amma tawaiful ibtida'i wadh-dhalal alladzina 'arrafu al-imana bit-ta'rifatin khati'atin kama ra'aita faqad dhallu 'an sawa'is sabil. Adapun kelompok-kelompok bid'ah dan sesat di mana mereka telah memberikan definisi tentang keimanan dengan definisi demi definisi yang khati'ah, yang salah. Ya, sebagaimana yang sudah kita lewati, bagaimana definisi iman di sisi orang-orang murji'ah, di mana kelompok paling sesat dari kalangan murji'ah. Ya, yang sudah kita lewati keterangan dari Syekh Zaid, yakni orang-orang Jahmiyah, ya, yang mendefinisikan iman dengan apa? Ma'rifah. Baik. Ya, kemudian berikutnya yang tidak kalah sesatnya, Al-Karramiyah, yang mendefinisikan iman dengan apa? Cukup ucapan dengan lisan. Ya, kalau Jahmiyah ya berkonsekuensi berarti iblis juga dianggap mukmin, ya. Al-Karramiyah dengan definisinya ya berkonsekuensi berarti orang-orang munafikun nifaq akbar, mereka juga mukmin. Demikian juga kelompok-kelompok sesat yang lainnya, ya, selain ya dari kelompok yang di atas kebenaran, ya, yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka, kelompok-kelompok sesat tersebut, telah memberikan berbagai ta'rifat, definisi-definisi tentang iman yang menyelisihi keterangan-keterangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka dikatakan di sini faqad dhallu an sawa'is sabil. Sungguh semua mereka dari kelompok-kelompok selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka telah tersesat dari jalan yang lurus. Ya, ini kalimat yang tegas yang menunjukkan kepada kita bahwa selain Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya di atas kesesatan. Ya, selain Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya di atas kesesatan. Karena mereka lah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok yang terus berada di atas jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah selanjutnya, wahum wasatun fi babil iman wad-din bainal haruriyyati wal mu'tazilah wa bainal murji'ati wal jahmiyah. Dan mereka, yakni ahli sunnah wal jamaah, adalah kaum yang pertengahan, bersikap tengah dalam bab iman dan ad-din. Ad-din yang dimaksud al-amal, iman dan amalan, yakni amalan hamba. Jadi makna ad-din terkadang bermakna al-amal, terkadang bermakna al-jaza. Ya, demikian yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya, di antaranya din bermakna amal, ini pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Kum dinukum waliyadin." Ya. Di antara makna ad-din al-jaza, yani pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Maliki yaumiddin." Ya. Nah, ad-din yang dimaksud di sini yani al-amal. Mereka adalah kaum yang pertengahan bainal haruriyyati wal mu'tazilah, antara haruriyah dan mu'tazilah di satu kelompok, artinya satu blok begitu. Wa bainal murji'ati wal jahmiyah, dan murji'ah serta jahmiyah di blok yang lain. Ya, jadi di sini ada dua kelompok yang bergabung masing-masing ya di satu blok. Demikian juga dua kelompok yang lainnya di satu blok. Bagaimana keterangan dari masing-masing kelompok ya yang menyimpang dari jalan yang lurus tersebut? Kita lihat keterangan Syekh Zaid rahimahullah. Al-Haruriyyatu wal Mu'tazilah humul Wa'idiyyatu wal muradu bil haruriyyati humul khawarij wa nisbatuhum ila baldati Harura. Al-Haruriyyah dan Mu'tazilah, mereka adalah kaum Wa'idiyyah. Kita sudah melewati pembahasan ini tentang yakni pada matan sebelumnya. Ya, Wa'idiyyah kelompok yang ekstrim di dalam mensikapi ayat-ayat atau hadis-hadis yang berisi ancaman terhadap para pelaku dosa. Di mana mereka sampai-sampai mengkafirkan, jadi seperti orang-orang Khawarij, atau ya hukum di dunia tidak mengkafirkan, tetapi hukum akhiratnya sebagaimana Khawarij menghukumi kekalnya pelaku dosa besar di dalam neraka. Ini Wa'idiyah. Kemudian dikatakan di sini wal muradu bil haruriyah, beliau menjelaskan ya kelompok siapa yang dimaksud haruriyah. Yang dimaksud dengan al-haruriyah humul khawarij, mereka itu adalah kaum khawarij. Kaum khawarij. Kemudian wa nisbatuhum ila baldati Harura. Penisbatan mereka, kenapa dikatakan Haruriyah, adalah nisbah kepada wilayah atau sebuah desa, ya, yang berada di Irak, yang bernama Harura. Jadi Haruriyah ini nisbah kepada tempat. Adapun Khawarij, ya, ini nisbah kepada perbuatan atau sikap mereka, yakni sikap khuruj, memberontak terhadap penguasa Muslim, ya, sehingga disebutlah mereka kelompok Khawarij, ya, yang mungkin di masa kita lebih cenderung diistilahkan dengan kaum teroris, ya, meskipun sebetulnya ada sifat khusus pada Khawarij ini di mana istilah teroris tidak bisa mewakili. وهي البلدة التي اجتمعوا فيها للتآمر على الشر وقتال أهل السنة والجماعة السلف الصالح. Di mana Harura adalah desa atau negeri atau tempat yang mereka kaum Khawarij berkumpul di dalamnya, litta'amur, yakni untuk melakukan suatu konspirasi dalam melakukan kejahatan, ya, konspirasi untuk melakukan kejahatan. Wa qitali ahli sunnati wal jamaah as-salafis salih, dan untuk merencanakan memerangi Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafus Salih. Ini yakni langkah upaya mereka dengan mereka berkumpul bersatu menjadikan yakni desa Harura sebagai markas mereka. Sebagian ahli sejarah, ya, menyebutkan jumlah mereka, yakni dalam jumlah yang cukup banyak, mencapai 6 ribuan. Dan korban pertama dari mereka, ya, salah seorang sahabat yang melewati desa mereka, ya, dalam rombongan beserta dengan budak wanita yang sedang hamil, di mana rombongan tersebut dicegat, kemudian sahabat tersebut dibunuh, bahkan budak wanita yang dalam keadaan hamil, ya, perutnya dipecah. Ini korban dari kalangan para sahabat. Dan demikian keadaan orang-orang Khawarij sebagaimana disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan, bahwa mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Ini dari masa ke masa demikian keadaan orang-orang Khawarij. Kita lihat misalnya Khawarij di masa kita yang masyhur ISIS, ya. Siapa yang diperangi oleh orang-orang ISIS? Negeri-negeri Islam, ya, apa pernah dia menyerang negeri Iran yang jelas-jelasan penyembah kuburan, ya, tidak ada ceritanya. Bahkan mereka dididik di negeri tersebut. Ini keadaan orang-orang Khawarij di masa kita. Oleh karenanya, ya, sifat dan keadaan mereka yang seperti itulah, ya, digambarkan oleh para ulama, la lil islami nasaru wala lil kuffari kassaru. Mereka terhadap orang-orang Islam tidak membantu, tidak menolong, tidak pula terhadap orang-orang kafir menghancurkan mereka. Ini orang-orang Khawarij. Oleh karena itu, karena kejahatan mereka yang demikian, ya, bahayanya terhadap Islam dan kaum muslimin, ya, Nabi SAW memerintahkan kepada segenap ulatul umur, ya, segenap pemerintah, ini yang maksud pemerintah kaum muslimin, ya, aina ma wajadtumuhum faqtuluhum, dimanapun ya kalian mendapati mereka maka bunuhlah mereka. Ini perintah Nabi SAW kepada pemerintah-pemerintah kaum muslimin karena kejahatan mereka yang demikian besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Jadi dari sini menunjukkan kepada kita bahwa terkadang sebagian dari kalangan yang masih dihukumi muslim karena kejahatannya syariat membolehkan untuk memerangi mereka. Ya. Dengan demikian, ya, tidak berarti bahwa setiap yang diperangi dihukumi telah kafir. Kita lihat misalnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, yang diperangi oleh beliau bersama para sahabat ketika itu bukan hanya mereka orang-orang yang murtad, ya, untuk diajak kembali kepada Islam, tetapi sebagian yang diperangi oleh beliau bersama para sahabat adalah siapa? Yang enggan mengeluarkan zakat. Ya, beliau bersama dengan para sahabat tidak menghukumi mereka yang enggan mengeluarkan zakat. Itu telah kafir, tidak. Tetapi, ya, karena zakat ini konsekuensi dari syahadat, ya, yang menuntut untuk ditunaikan, maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu bersama dengan para sahabat, ya, memerangi mereka yang enggan untuk mengeluarkan zakat sampai mengeluarkan zakat, zakat harta mereka. Kemudian wa madhhabuhum fi dhabil imani wad-din kama salafa takfiruhum bil kabirah wal hukmu ala murtakibil kabirati bil khuludi finnar. Kemudian wasalbul imani minhu wal hukmu alaihi bil kufri fid dunya wal akhirah indal khawariji wal haruriyah wal hukmu alaihi bil kufri indal mu'tazilati fil akhirah wal hukmu alaihi indahum biannahu fi manzilatin bainal manzilatain fid dunya. Kata beliau selanjutnya, dan mazhab mereka, yakni kaum Haruriyah dan Mu'tazilah, dalam bab iman dan amal, sebagaimana keterangan yang telah lalu, beliau mengisyaratkan kepada keterangan pada matan sebelumnya. Ini sifatnya menegaskan, ya, mengulangi dari keterangan yang telah lalu. Adalah takfiruhum, yani pengkafiran mereka bil kabirati terhadap, yani dengan kabirah perbuatan dosa besar terhadap pelakunya. Jadi kalau ada seorang yang berbuat dosa besar dihukumi telah kafir dengan perbuatan dosa besar tersebut. Ya, ada orang membunuh, maka di sisi mereka berarti pembunuh itu telah kafir keluar dari Islam. Kemudian wal hukmu ala murtakibil kabirah bil khuludi finnar. Mereka menghukumi karena di dunia sudah dihukum kufur, berarti hukum di akhiratnya menurut mereka bahwa seorang yang telah terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar, dia kekal di dalam neraka. Kemudian wasalbul imani minhu, dan telah hilangnya keimanan dari orang yang telah berbuat dosa besar tersebut. Ya, jadi di sisi mereka keimanan itu satu yang utuh, tidak bercabang-cabang. Ya, manakala telah keluar Artinya seorang terjatuh ke dalam salah satu dari penyelisihan terhadap syariat, berarti dalam hukum mereka telah keluar secara total. Ini orang-orang khawarij. Ya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka menghukumi ya, pelaku dosa besar sebagaimana ya, hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran, sebagaimana pada ayat, Inna allaha la yakfiru ayyushraka bih, wa yakfiru maduna zalika fiman yasha. Demikian juga keimanan pada pemiliknya, sebagaimana keadaan pohon dengan cabang-cabangnya. Maka selagi ya pokok pohon itu masih tertancap, ya, maka berkurangnya cabang-cabang itu tidak menafikan keberadaannya itu sebagai apa? Sebagai pohon. Ya. Kecuali kalau sudah tercabut dari akar-akarnya, maka tidak lagi ada pohon keimanan pada pemilik ya, keimanan tadi. Maka di sini mereka menghukumi dengan seorang terjatuh ke dalam suatu perbuatan dosa besar, berarti telah tercabut keimanannya secara total. Kemudian ini tentang kaum khawarij. Wal hukmu alaihi bil kufri fid dunya wal akhirah indal khawarij al haruriyah. Dan pelaku dosa besar tadi hukumnya di sisi orang-orang khawarij al haruriyah adalah dia seorang yang kafir di dunia dan di akhirat. Kemudian berikutnya, wal hukmu alaihi bil kufri indal mu'tazilati fil akhirah wal hukmu alaihi indahum bi anahu fi manzilatin bainal manzilataini fid dunya. Adapun di sisi mu'tazilah, bahwa mereka pelaku dosa besar atau seorang yang telah terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar dihukumi telah kafir hukum akhirat. Maksud telah kafir hukum akhirat artinya kekal di dalam neraka. Ya, ini hukum Mu'tazilah terhadap pelaku dosa besar. Kafir di akhirat artinya kekal di dalam neraka. Adapun hukum di dunianya, bahwa pelaku dosa besar fi manzilatin bainal manzilatain, berada pada satu kedudukan di antara dua kedudukan. Tidak dinamakan muslim, tidak pula dinamakan kafir. Ya, tapi berada pada suatu posisi. Kalau ditanyakan apa itu posisinya? Ya, satu posisi, ya, satu manzilah bainal manzilataini. Mereka tidak bisa untuk memberikan apa itu definisi yang ya, yang tepat untuk apa kedudukan ini. Sehingga dimujmalkan begitu, man sahibul manzilah bainal manzilatain. Ini hukum dunia mereka. Ya, hukum di dunia terhadap pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah, ya, bukan mukmin, bukan kafir. Tetapi ternyata hukum akhiratnya mereka digabungkan ya oleh orang-orang Mu'tazilah sebagaimana orang-orang kafir kekal di dalam neraka. Ini di antara gharaib, keanehan-keanehan yang ada pada orang-orang Mu'tazilah. Dalam hukum di dunia mereka tidak mau dan tidak berani untuk memastikan apa hukum pelaku dosa besar, tetapi hukum di akhirat ya, yang itu perkara gaib, mereka memastikan bahwa pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Artinya hukumnya hukum kafir. Tapi ini kelompok sesat Al-Haruriyah dan Mu'tazilah terkait dengan permasalahan iman. Lanjutnya sudah salat Isya. Wa amal Murji'ah. Adapun Murji'ah, pada matan Syekh menggandengkan wa bainal Murji'ati wal Jahmiyah. Dan antara kaum Murji'ah dan Jahmiyah, kita mengetahui bahwa Jahmiyah bagian dari Murji'ah, bahkan syarru at-tawaif ya. Ini kelompok yang paling jelek dalam permasalahan irja. Ini Jahmiyah. Fa innahum yaqulun fi hadzal bab babil imani waddin. Maka sungguhnya mereka orang-orang Murji'ah. Ya, mereka berpendapat dalam bab ini, yakni bab keimanan dan amalan. Kata mereka, innahu la yadurru ma'al imani ma'asiyatun kama la tanfa'u ma'al kufri ta'atun. Kata mereka, sesungguhnya tidaklah maksiat itu bersamaan dengan adanya keimanan itu akan membahayakan, sebagaimana bersamaan dengan adanya kekufuran ketaatan itu akan memberikan manfaat. Ya, jadi menurut mereka, kalau orang mukmin karena ada keimanan, kemaksiatan itu enggak akan membahayakan. Orang bermaksiat apa saja itu tidak akan mempengaruhi iman. Ya. Kenapa? Karena kata mereka, karena sebagaimana kalau ada orang kafir melakukan ketaatan, dikarenakan kekafirannya, ketaatan-ketaatannya tidak akan memberikan manfaat. Ya, ini karena membangun definisi di atas logika, jadinya seperti ini. Ya, sesat dan menyesatkan. Kita lihat keterangan Syekh Zaid rahimahullah ta'ala. وهذا ليس على إطلاقه. Yang demikian tidaklah ya bisa dimutlakan. فالعصات تضرهم المعصية. Kata beliau, para pelaku maksiat, kemaksiatannya memudaratkan mereka, membahayakan mereka. Bal hiya, yani al-maksiyah, as-sababul a'zam fil halaki, fi halakil umami. Bahkan, kemaksiatan-kemaksiatan merupakan sebab yang terbesar dari kebinasaan umat-umat yang ada. Kata beliau selanjutnya, fama halakatil umamu wasyakiyat illa bisababil ma'asi. Tidaklah umat-umat yang terdahulu binasa dan tidaklah mereka menjadi kaum-kaum yang sengsara, dibinasakan di dunia, kemudian masuk ke dalam neraka, wal'iyadzu billah, kecuali kata Syekh, illa bisababil ma'asi, kecuali disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan kepada kita umat-umat terdahulu. Ya. Mulai dari bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama. Ketika awal terjadi kesyirikan di muka bumi, beliau mendakwahi mereka dalam kurun yang demikian panjang. Ya, 900 tahun dalam keadaan yang mau menjadi pengikut beliau alaihi salam demikian sedikit. Ya, kebanyakan mereka durhaka. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk membuat bahtera. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kaum yang beriman dan membinasakan kaum yang maksiat. Ya. Binasa mereka dengan kemaksiatan mereka. Ya, mungkin orang-orang liberal mengatakan, oh itu kan musibah, fenomena alam. Ya. Banjir bandang yang itu bisa terjadi kapan saja. Baik. Berikutnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala binasakan kaum 'Ad juga karena kemaksiatan mereka terhadap nabi mereka, tidak mau beriman kepada nabi yang Allah utus kepada mereka. Kaum Samud demikian seterusnya, demikian seterusnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa maksiat ya perkaranya sangat besar pengaruhnya ya terhadap keimanan, bahkan itu menjadi sebab kebinasaan, bahkan itu menjadi sebab ya bagaimana orang masuk ke dalam neraka. Tidaklah ya seorang masuk ke dalam neraka kecuali karena kemaksiatan yang dilakukannya. Sementara kita lihat dalam definisi yang ada pada kaum Murji'ah, mereka berkeyakinan bahwa maksiat selagi seorang mengaku beriman tidak berpengaruh terhadap keimanannya. Kemudian wa ma uhbita Adam wa Hawwa alaihimas salam minal jannati illa bisababil ma'siyah. Dan tidaklah Adam dan Hawa, semoga keselamatan Allah limpahkan kepada keduanya, tidaklah keduanya diturunkan dari jannah kecuali disebabkan kemaksiatan. Ya, kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan Adam ya untuk tidak mendekati satu pohon yang ada di jannah, dan ternyata peringatan ini dilanggar. Jadi ini maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ini sebagai sebab ya, karena kita tahu bahwa Adam ya Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk Allah jadikan beliau dan anak keturunannya memakmurkan bumi. Allah jadikan sebabnya, yakni kejadian kemaksiatan Adam. Kemudian dikatakan di sini, yakni tidaklah diturunkan Adam dan Hawa dari jannah kecuali sebabnya adalah kemaksiatan. Lakin Allah rahimahuma wa waffaqahuma littaubah wa qabila taubatahuma. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya, yakni Adam dan Hawa, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik keduanya untuk bertaubat. Dan ini karunia yang sangat besar tentunya, sehingga keduanya bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat keduanya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan keadaan Nabi Adam setelah terjatuh ke dalam maksiat dengan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik ya dibandingkan sebelum terjatuh ke dalam kemaksiatan tersebut. Kemudian wa tarada iblis al-la'ina min rahmatihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis al-la'in yang terlaknat. Allah mengusir iblis terlaknat dari rahmatnya bisababil ma'siyah, disebabkan kemaksiatan. Ya, ini menunjukkan bagaimana maksiat memiliki pengaruh yang sangat besar. Apa maksiat iblis? Allati hiya alimtina'u min sajdatin wahidatin. Yakni keengganan dia, penolakan dia untuk sujud, satu kali sujud. Imtithalan li amrillahi wa takriman li adama abil bashar. Kemaksiatan yang dilakukan iblis adalah penolakan dia untuk sujud, yakni satu kali sujud sebagai suatu bentuk pelaksanaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan pemuliaan terhadap Adam. iblis enggan. Dan ini maksiat. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala usir iblis dari rahmat-Nya. Allah jauhkan dari rahmat-Nya. Faqalat Murji'ah. Di sini kan li Adam abil bashar, yani Adam sebagai bapak manusia. Faqalatil Murji'ah. Sementara orang-orang Murji'ah mereka menyatakan la yadurru mal imani ma'siyatun qiyasan ala annahu la yanfa'u mal kufri ta'ah. Kemudian Mu'tazilah Murji'ah menyatakan bahwa keimanan itu tidak akan terpengaruh dengan kemaksiatan, ya, sebagai suatu bentuk pengkiasan analogi, bahwa sungguhnya ya, tidak akan bermanfaat suatu ketaatan bersamaan kekufuran yang ada pada seseorang. Ya, ini sekali lagi analog yang batil yang menjadikan mereka terjerumus, tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendengar atau membaca keterangan tentang bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah di dalam permasalahan pengaruh maksiat terhadap keimanan insyaallah pada kesempatan berikutnya. Allahu taala a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.